Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Khofilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas melanjutkan bahasan tentang pendapat Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya iman dalam bahasa Arab adalah maknanya tasdiq qalbi. Dan beliau sampaikan bahasanya tidak ada tasdik kecuali dengan lisan. Orang tidak mungkin dikatakan dia tasdik semata-mata dengan hatinya. Maka dalam bahasa Arab tidak disebut orang itu punya tasdik kepada seseorang. Maka dalam bahasa Arab tasdik harus diiringi dengan lisan. Kemudian pembahasan Syekhul Islam ini mengembang kepada merembet tentang permasalahan bahwasanya kalam itu harus berupa ucapan lisan. Wa akhbar annahu la yu'akhadhu bihi hatta yatakallama bihi. Dan Nabi beritakan tidak ada hukuman sampai diucapkan, sampai ada kalam. Dan yang dimaksud dengan kalam adalah an-nutqu bihi hatta yantaqa bihi lisan, adalah an-nutqu bihi lisan. Ini adalah pengembangan dari bahasan sebelumnya. Dia membahas menjadi permasalahan tentang yang disebut kalam, yang disebut kalimat dalam bahasa Arab itu harus ucapan lisan. Fa'ulima anna hadha huwa al-kalam fi lughati, maka kita tahu inilah pengertian kalam dalam bahasa Arab, yaitu an-nutqu bil-lisan. Artinya pengembangan ini adalah di sini beliau melanjutkan membahas tentang membantah Asy'ariyah yang mengatakan bahasanya ucapan batin itu sudah bisa disebut kalam. Ini yang membantah kalau akidah Asy'ariyah yang mengatakan bahasanya ucapan batin itu kalam. Dengan itu katakan ulama ittifaq untuk makna hadis inna Allah tajawaza li ummati, bahwasanya orang tidak akan disiksa sampai diucapkan. Yang dimaksud diucapkan dengan sepakat ulama adalah ucapan lisan. Fa ulima anna hadha huwa salam, maka diketahui bahwasanya inilah pengertian kalimat fi lughati dalam bahasa Arab, di anna syari'a kama qara ya kama qira inna ma khatabana fi lughati al-arabi. Karena syariat sebagaimana telah ditetapkan hanyalah mengajak kita bicara dengan bahasanya orang Arab. Maka akidah Asy'ariyah yang mengatakan bahasanya ucap bisikan hati itu bisa disebut kalam, itu hal yang tidak benar. Kemudian selanjutnya kalau ma'alif rahimahullah ta'ala wa'aydan fi sunani, demikian pula dalam sunan Syekh Mu'adz berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ya Rasulullah, apakah sungguh kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan?" Maka Nabi mengatakan, "Tidakkah manusia itu ditelungkupkan ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka atau alaman akhirihim dengan lubang-lubang hidung mereka, kecuali karena hasa'id, karena memanen, karena panen, memanen, memetik hasil apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka." Fabayana, maka Nabi menjelaskan bahasanya kalam adalah mayakunu bilisan, hanyalah yang ada dengan ucapan lisan. Demikian juga dalil yang lain dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan as-sadu kalimatin, perkataan yang paling benar yang pernah diucapkan diucapkan oleh penyair adalah perkataan Labid, ala kulli syai'in ma qalallahu batilu. Ingatlah, segala sesuatu selain Allah itu akan fana, akan musnah. Demikian juga dalam hadis dalam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan, di timbangan amal, dicintai Allah oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Bagaimana inama a'malu binniyat adalah hadis nomor 1 dalam Sahih Bukhari, maka hadis ini kalimatani khafifah, khafifatani rupa ya, khafifatani ala lisan, ini adalah hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Dan yang namanya kalimat, kalimat, maka Nabi sampaikan di sini bahasanya namanya kalimat adalah ucapan lisan. Namanya kalimat adalah ucapan lisan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuqallu min qalbi taqallahu walada." Supaya dia memberikan peringatan kepada, memberikan kabar ancaman kepada orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah punya anak. Maka mereka tidaklah punya ilmu demikian pula nenek moyang mereka tentang ucapan ini. Sungguh besar ucapan yang keluar dari mulut mereka. Maka kalimat Allah katakan adalah keluar dari mulut mereka, ucapan lisan. Iya kuluna illa kadiba. Mereka tidaklah berkata, berarti yang namanya berkata itu ucapan lisan, illa kadiba kecuali dusta. Kedua-dua hadis yang sahih, Nabi mengatakan ucapan yang paling afdal setelah Al-Quran adalah empat kalimat. Yang empat kalimat ini ada dalam Al-Quran. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu Akbar. Diatkan oleh Muslim. Maka kalam itu adalah ucapan lisan. Orang yang kudus katakan mengucapkan subhanallah ketika terucap lisannya. Demikian juga Allah berfirman, ilaihi satu kali mutayyibu, naik menuju Allah. Ini dalil kalau Allah di atas sana. Yang naik menuju Allah hanyalah al-kalim mutayyib, perkataan yang baik-baik. Wal amal saleh, dan amal saleh yang rafa'uhu, naik menuju Allah. Dan contoh yang lain, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya yang namanya kalimat dalam bahasa Arab, yang namanya al-qaul dalam bahasa Arab, yang namanya al-kalimatu dalam bahasa Arab, yang namanya al-kalam dalam bahasa Arab, juga dalam ucapan lisan banyak sekali. Jumlah secara umum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitabnya an ahadun al-khalqi, salah satu makhluknya boleh jadi para nabi atau orang-orang beriman pengikut nabi atau yang menyatakan bahwa nabi, mereka mengatakan atau akan mengatakan atau itulah ucapan mereka dan semacam itu, semuanya maknanya adalah al-makna ma'al-lafzi, adalah makna yang diucapkan, bukan hanya makna yang ada di dalam hati. Makna di dalam hati artinya batin, ucapan batin. Namun makna yang diucapkan. Maka lafaz dan pecahannya atau perubahannya berupa fi'il madhi, mudhari, amar, masdar, isim fa'il, boleh jadi disebut qaul, boleh jadi kalam atau yang lainnya, hanyalah dikenal dalam istilah Quran dan Sunnah dan semua ucapan orang Arab jika dalam bentuk lafaz, dalam bentuk makna yang diucapkan. Tidak ada qaul kecuali lafaz yang diucapkan, tidak ada kalam kecuali lafaz yang diucapkan. dan seterusnya. Demikian juga turunan-turunan dari kaul dan kalam, macam-macam kaul dan kalam, tasdik, membenarkan, mendustakan, memerintahkan, melarang dan yang lainnya, itu tidak ada kecuali diucapkan, dilisankan. Makanya menjadi hubungan bantahan dengan orang yang mengatakan tasdik itu hanya sekedar tasdikul qalbi. Maka tasdik itu adalah turunan dari kalam, turunan dari kaul, adalah jenis, termasuk jenis kalam, jenis kaul. Ya, tasdik, takdir itu adalah jenis kalam. Ya, maka kembali kepada kalam. Apa pengertian kalam dan kaul? Ya, makna yang diucapkan. Wahai sesungguhnya satu realita yang tidak mungkin seorang pun untuk mengingkarinya, karena dalil tentang hal ini terlalu banyak untuk bisa dihitung. Dan tentang hakikat kalam, dan tidak ada tentang hakikat kalam perselisihan di antara para sahabat dan tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan orang-orang yang mengikuti mereka, baik dari kalangan ahlus sunnah ataupun dari ahlul bid'ah. Bahkan orang yang pertama kali dalam Islam yang mengatakan bahasanya hakikat kalam, pengertian kalam, definisi kalam hanyalah sekedar makna meskipun tidak diucapkan, ini adalah perkataan Abdullah bin Sa'id bin Kilab. Abdullah bin Sa'id bin Kilab. Wa muta'akhirun, dan dia adalah orang belakangan setelah zaman mihnahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman mihnah ujian yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dipenjara, yang dihukum, dicambuki karena keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah, mempertahankan keyakinan Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk. Pepetan kalau danika alaihi, dan pendapat Abdullah bin Sa'id bin Kilab itu pun telah diingkari oleh para ulama ahli sunnah dan para ulama ahli bid'ah. Mereka tidak setuju kalau yang namanya kalam, yang namanya qaul itu cuma makna meskipun tidak terucap, meskipun cuma ada dalam hati. Fayam tanik, maka mustahil kalam yang merupakan sifat manusia yang paling menonjol, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya dia adalah kebenaran. Mislama annakum tantaqun, sebagaimana kalian berkata-kata. Walabduhu dan lafadznya dan kata-katanya yang tidak bisa dihitung bentuk-bentuknya, kesempatan karena demikian banyaknya. Maka tidak mungkin berkata-kata yang merupakan ciri manusia yang paling menonjol itu tidak dipahami pengertiannya oleh seorang pun sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, sampai datanglah Abdullah bin Sa'id bin Kilab, seorang yang mengatakan satu perkataan yang belum ada satupun kaum muslimin, bukan pula orang kafir, tidak pula orang kafir yang mendahuluinya. Ini adalah bid'ah luar biasa yang dibawa oleh Abdullah bin Sa'id bin Kilab, satu perkataan baru yang belum pernah didahului oleh kau seorang pun kaum muslimin, tidak pula seorang pun orang kafir. Dan orang kafir yang pernah mengatakan kalau kalam itu hanya makna yang ada dalam hati, sebagaimana tidak ada satupun kaum muslimin yang mengatakan kalam, kaul, sekedar makna yang ada di dalam hati. Bid'ah luar biasa, bukan bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin, bid'ah di tengah-tengah manusia. Fa'inbalu, maka jika mereka as'ariyah, yang as'ariyah ini mendukung atau mengadopsi perkataan Abdul bin Kilab tentang masalah kalam, mengatakan ada dalilnya bahwasanya ucapan hati atau batin itu sudah kalam, mereka berdalil dengan firman Allah di surah Al-Mujadilah wa yaquluna fi anfusihim, mereka berkata dalam diri mereka. Demikian juga dalam ayat yang lain, wasturah pada binafsi kata tahu Allah hebatan, sebelah rohmu pada dirimu dalam keadaan merendahkan diri dan dalam keadaan rasa takut. Maka tidak ada satupun bid'ah kecuali ada subhatnya. Maka jawabannya apa? Maka makna fi anfusihim ini ada dua pengertian. Yang pertama, jika maksudnya adalah mereka berkata-kata dengan lidah namun lirih-lirih, maka tidak benar menjadikan ayat-ayat di atas sebagai hujah untuk mereka. Dan makna ini inilah yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Kata para ahli tafsir, yang disebut wa yaquluna fi anfusihim adalah bisik-bisik di antara sesama mereka. Kalau mereka para ahli tafsir mengatakan, kanu orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi, sambun alaika, mampus kamu. Faidah kalau ketika mereka keluar dari rumah Nabi, ya kulu Nabi angkuti, maka mereka bisik-bisik dengan sesama mereka. Ya kulu Nabi angkuti maknanya, ya kulu Pak Abdul Fahmi, satu dengan yang lain bisik-bisik mengatakan, lakukan nabian. Udi benar dikuli nalahu manakul, seandainya dia memang benar-benar nabi, kita pasti akan mendapatkan siksaan gara-gara ucapan yang kita ucapkan. Kita mengatakan pada Muhammad ini samun alaika, mampus kamu, kok gak bisa berdedek. Ini berarti dia bukan nabi. Kalau nabi kita ucapkan samun alaika, langsung kita bisa berdedek, mati kita. Ternyata enggak. Maka ini mereka bisik-bisik. Kemudian kemungkinan makna yang kedua, ingkut dirajika kita anggap ana urida bidzalika, yang dimaksudkan dengan ayat adalah mereka berkata di dalam hati. Maka perlu diketahui bahwasanya ini adalah perkataan yang mukoya, ada embel-embel fi anfusihim, bukan sekedar wa yaquluna. Kalau cuma sekedar kalimatnya wa yaquluna tidak bisa dimaknai kecuali ucapan lisan. Namun karena ada embel-embelnya yaquluna fi anfusihim, maka mungkin untuk dimaknai dengan perkataan yang ada di dalam hati. Namun perkataan di dalam hati tidak bisa kita tangkap kecuali ada keterangan embel-embelnya fi anfusihim. Kalau tidak ada kata-kata fi anfusihim, tidak bisa kita maknai itu adalah sekedar ucapan batin. Maka sama persis dengan apa yang Nabi katakan, amma hadatsat biha anfusuha, Allah tidak akan menyiksa apa yang dikatakan oleh jiwa manusia. Nah, maka dia adalah ada keterangannya anfusuha. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, seandainya laula yu'idzunallahu bima naqul, seandainya Allah, seharusnya Allah menyiksa kita untuk dapat ucapan kita. Fa'atlaku lafzul qaul kuna, maka Allah sebutkan secara mutlak al-qaul di sini. dan yang dimaksudkan adalah apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Li'annahu najwa, karena ucapan lisan mereka itu bisik-bisik, dan ucapan mereka itu adalah penghormatan yang mereka dilarang untuk memberikannya kepada Nabi. Allah berfirman, tidak akan engkau melihat orang-orang yang dilarang untuk bisik-bisik kemudian mereka kembali melakukan apa hal yang telah dilarang. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan wa ma'siyati rasul, dan mereka bisik-bisik, bisik-bisiknya tentang dosa, permusuhan dan maksiat kepada Rasul. Wa idza ja'uka, jika mereka datang kepadamu, mereka memberikan penghormatan kepadamu dengan penghormatan yang tidak Allah berikan untukmu. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berkata dalam jiwa mereka, laula, seharusnya Allah menyiksa kita dikarenakan ucapan yang kita ucapkan. Maksud mereka memberikan penghormatan kepadamu dengan penghormatan yang tidak pernah Allah ajarkan adalah ucapan orang-orang Yahudi kepada Nabi, assalamualaikum, kematian untukmu. Ma'anal awal, meskipun perlu diketahui bahasanya makna yang pertama, bahwasanya yang bulu nabi al-Qasim itu maknanya bisik-bisik, itu adalah pendapat mayoritas ahli tafsir. Dan pendapat ini inilah yang didukung oleh dalil-dalil yang semisal. Contohnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, man dzakarani fi nafsihi, siapa yang mengingat aku dalam dirinya. Apa yang dimaksudkan? Dia berpikir menyebut Allah dengan suara diri yang tidak didengar oleh orang-orang di sekelilingnya, maka aku menyebutnya pada diriku. Dan siapa yang menyebutkan aku dalam kumpulan banyak orang, maka aku pun menyebut-nyebut dia dalam kumpulan makhluk yang lebih baik darinya, yaitu malaikat. Yang dimaksudkan makna hadis bukanlah makna hadis mereka orang ini tidak berkata-kata dengan lisan, akan tetapi maksudnya dia menyebut Allah dengan lisan. Dia menyebut Allah dengan lisan. Demikian juga firman Allah, waktu abdaka fi nafsika, maka kesimpulannya untuk surat Al-Mujadilah, wa yaquluna fi anfusihim, ini ada dua pendapat ahli tafsir tentang apa yang dimaksud yang perlu nanti angkuti. Pendapat mayoritas ahli tafsir mengatakan bisik-bisik dengan sesama Yahudi. Pendapat yang kedua adalah batin di dalam hati. Namun menurut penafsiran yang kedua ini pun tidak bisa mendukung pendapat Asy'ariyah, karena yang mengambil pendapatnya Abdullah bin Said bin Kilab tentang pengertian kalam. Kenapa? Karena di sini adalah kaul yang muqayyad. Ya, kita tidak tahu kalau itu maknanya adalah bisikan hati kecuali ada tambahan si anfusih. Seandainya tanpa tambahan si anfusih tidak bisa ya, kita maknai kecuali ucapan bisa. Kemudian tentang ayat surat Al-A'raf, dan sebutlah rohmu pada dirimu, tadawaan dengan merendahkan hati dan merasa takut, buat dunal jahri minal kauli, dan jangan keras-keras. Maka yang dimaksud dengan sinapsika di sini adalah pikir dengan lisan. Dan ini tidak mungkin dimaknai kecuali dengan itu, karena lanjutannya ayat betulan dari minal kauli, jangan kakak. Dan tidak ada jahal kecuali ucapan lidah. Kemudian saya menyampaikan yang perlu diketahui bahasanya. Walladhi yuqayyad fi nafsi labdul hadis. Ucapan kata batin itu dalam bahasa Arab itu menggunakan kata-kata ya, hadis ditambah dengan nafsi. Yuqayyad fi nafsi labdul hadis, kata-kata hadis digandeng dengan an-nafsi, sehingga jadinya hadisun nafsi. Nah ini kalau ada kalimat hadisun nafsi, nah itu maknanya adalah kata batin. Walam yujad, tidak dijumpai dari orang Arab adanya istilah kalamun nafsi. Tidak ada, tidak ada kalamun nafsi. Adanya hadisun nafsi, sebagaimana ada istilah hadisun nafsi. Oleh karena itu, maka istilah al-hadis itu terkadang digunakan dalam artian mimpi yang dilihat ketika tidur. Bagaimana perkataan Yaqub, wa yu'allimuka min ta'wil hadis, dan Allah mengajarimu wahai Yusuf tafsir dari al-ahadis. Apa maknanya? Al-ahlak. Demikian juga jawaban Yusuf, wa alam tani ya Allah, engkau ajari aku min ta'wil ahadis, kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nah kenapa mimpi disebut ahadis? Utilka fin nafsi, karena yang namanya mimpi itu cuma ada dalam dalam perasaan kita masing-masing. Lata kunu bilisan, tidak ada dengan lidah. Maka istilah al-hadis terkadang digandeng dengan nafsi. Ada hadis nafsi, namun berbeda dengan kalam, tidak diketahui anak murid dimaksudkan dengan istilah kalam makna yang ada di dalam hati. Tidak diketahui dalam bahasa orang Arab penggunaan kalam, dan maknanya adalah kata batin. Dan tidak diketahui dalam bahasa Arab kalam munafsi, istilah kalam munafsi tidak ada. Adanya hadisun nafsi. Dan seandainya kaul, itu pun kaul fi anfusih. Kemudian dalil yang lain, subuhat yang lain yang dibawakan oleh Abdullah bin Said bin Kilab, wa asiru qaulakum aw jaharu bi, ya, sembunyikanlah ucapan kalian atau keraskanlah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Maka yang dimaksudkan dengan ayat adalah ucapan yang terkadang lirih, ya, yang disembunyikan supaya semua al-insan sehingga orang tidak mendengarnya, dan terkadang adalah perkataan yang dikeraskan sehingga mereka pun mendengarkannya. Sebagaimana istilah sir dalam membaca Al-Quran dan jahar dalam membaca Al-Quran. Demikian juga sir dan jahar dalam sholat. Walihat dalam yakul, oleh karena itu Allah tidak mengatakan ucapkanlah dengan lisan kalian atau dengan hati kalian. Dan patut diketahui bahasanya, ucapan yang ada di dalam jiwa, di dalam hati, tidak bisa kita bayangkan adanya jahal. Ya, tidak ada kata-kata jahal kecuali maknanya bilisan. Tidak mungkin saya bersuara dalam hati saya. Tidak ada jahal untuk ucapan batin. Wa innama yujhar bima fil lisan. Jahar itu cuma ada dalam lisan. Innahu alimun bidzati sudur, yang Allah mengetahui isi hati. Maksudnya Allah mengetahui isi hati ini bukanlah penjelasan tentang penjelasan untuk wa asir qaulakum. Bahasanya yang dimaksud kaul di sini ucapan batin, bukan. Namun ini adalah mimba bitanbih. Ini adalah tanbih. Ya, tanbih itu istilah sebagian ulama untuk dengan makna mafhumul aula. Ini tanbih. Tanbih itu istilah Hanabilah. Istilah Hanabilah untuk mafhumul aula. Mimba bil aula. Itu disebut dengan mimba bil tanbih. Sehingga artinya jika Allah mengetahui apa yang ada dalam dada, maka bagaimanakah mungkin Allah tidak mengetahui ucapan lisan? Maka innahu alimun bidzati sudur bukan penjelasan untuk wa asir qaulakum, namun mimba bitanbih. Dan Allah menegaskan jika Allah tahu isi hati, maka ucapan lisan yang disembunyikan apalagi dikeraskan, tentu Allah lebih tahu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, jika engkau bersuara keras, maka Allah mengetahui asir ucapan rahasia, wa akhfa, dan ucapan yang disembunyikan. Nah, maka innahu ya'lamu sirra wa akhfa itu bukan tafsir untuk wa in tajhar bil qaul, namun mimbabi atanbi, mimbabi aula. Jika Allah itu tahu perkataan yang disembunyikan, maka perkataan yang dikeraskan, diteriakkan, tentu lebih Allah ketahui. Fanabba bidzalika ala annahu ya'lamul jahra. Maka ini adalah tanbih dalam mafhum aula yang menunjukkan kalau Allah tentu lebih mengetahui ucapan yang dikeraskan. Kalau arada bil qauli binafsi, maka seandainya makna wa asiru qaulakum itu adalah ucapan hati, dikarenakan di ayat-ayat Allah menyebutkan bahasanya Allah mengetahui isi hati, lam yakun qad dzakara ilmu fi nau'il akhar, maka berarti di sini Allah tidak menyebutkan kalau Allah mengetahui ucapan yang dikeraskan. Jika dia menjawab, di sini ada tanbih, kalau Allah mengetahui ucapan sir, maka tentu Allah mengetahui ucapan yang jahar. Maka jawabannya, bahkan di sini ada tanbih untuk dua-duanya. Jika mereka memaksakan, innahu alimun bidzati sudur itu adalah tafsir untuk asiru qaulakum, maka katanya gimana dengan awid jarubi? Maka mengatakan ini mimba bitanbih. Kalau Allah itu mengetahui sir, maka jahal lebih Allah ketahui. Maka jika mereka mengatakan demikian, maka jawaban Rasul Islam selesai mengatakan yang lebih tepat mengatakan tanbih untuk dua-duanya. Allah menegaskan kalau Allah mengetahui isi hati, maka itu tanbih. Kalau tentu Allah lebih tahu ucapan lisan yang disembunyikan ataupun yang dipelankan, yang lirih, apalagi ucapan lisan yang dikeraskan. Kemudian subhan mereka yang lain adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat ka'ala pekaliman nasa salah sata ayah mentillah ramza. Tandamu wahai Zakaria, kalau engkau istrimu hamil, tandanya adalah selama di awal-awal istrimu hamil tersebut, engkau tidak bisa bicara kepada manusia selama 3 hari illa ramza, kecuali isyarat. Nah, ketika itu, maka ini tanda kalau istrimu hamil. Maka katakan di sini Allah katakan tukaliman nas salah satu ayat ila ramza, sedangkan dalam ayat yang lain di surat Maryam itu tidak ada istisna, cuma salah satu layalin sawiyah, selama 3 malam yang sempurna. Di surat Maryam ini tidak ada pengecualian illa ramza, sedangkan kisahnya sama. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya istisnanya adalah mungkotek, artinya kalam itu berbeda dengan, tidak sejenis dengan isyarat. Karena istisna itu mengkotak, maka ilah maknanya lakin. Ya, untuk istisna, jika istisna itu mengkotak, maka ilah maknanya lakin. Sehingga makna ayat tanda istrimu hamil, engkau akan dapat keturunan, engkau tidak bisa bicara dengan manusia, cuma engkau bisa berbicara. Karena dhairihi fil Quran, sebagaimana contoh-contoh yang semisal dalam Al Quran, semisal wa auha ilaihim, dan dia berisyarat kepada mereka. Auha di sini maknanya adalah aramz isyarat. Walaupun di lama kata adanya kita anggap bahasanya isyarat adalah istisna mutasil, maka kita katakan isyarat itu termasuk dalam kalam, akan tetapi kalam yang muqayyad dengan istisna, ketika ada embel-embel kecuali. Sebagaimana firman Allah tidak lapan dan bagi manusia Allah ajak bicara kecuali lewat wahyu atau dibalik hijab, atau Allah mengutus seorang rasul, lalu Allah berikan wahyu dengan izinnya sebagaimana yang dia kehendaki. Maka kalam, maka isyarat adalah ucapan, ada termasuk kalam, namun dengan istisna. Walayalzam yang dalika, dan hal tersebut tidak berkonsekuensi bahwasanya isyarat termasuk dalam kata-kata kalam al-mutlak yang tidak diberi embel-embel. Maka di sini tanda-tanda Nusakul Islam Ibn Taimiyah, beliau bantah penggunaan ayat tadi surat Ali Imran dengan beliau katakan istisna di situ istisna mungkotek. Kalau itu mau dimaknai istisna yang mustasil, artinya sejenis, maka kesimpulannya cuma isyarat itu termasuk kalam mukoya. Artinya jika cuma disebutkan kalam saja, tidak termasuk di dalamnya isyarat. Faraisa fi lughatil qaum aslan, maka sama sekali dalam bahasa orang-orang Arab tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwasannya isi hati itu bisa disebut kalam dan bisa disebut qaul jika dimutlakkan, jika tanpa embel-embel. Lebih-lebih lagi tidak ada bukti bahwasanya apa yang di dalam hati, semata-mata di dalam hati, itu disebut tasdik dan takdzib, mempercayai dan mendustakan. Fa'ulima, maka kesimpulannya kita ketahui bahwasanya siapa yang tidak melakukan tasdik dengan lisan, saya percaya Allah itu ada, padahal dia mampu untuk mengucapkannya dengan lisan, tidaklah disebut dalam bahasa orang Arab sebagai orang yang beriman. Tidaklah disebut, ingat, dalam bahasa Arab. Ini kita lagi bicara tentang makna bahasa. Tidak benar ucapan Asy'ariyah yang mengatakan cuma sudah pasti qalbi, orang itu disebut beriman menurut bahasa Arab. istintam menurut bahasa Arab, orang yang tasdik itu disebut orang yang beriman jika tasdik qalbi ditambah ucapan lisan. Dan ini adalah kesepakatan salaful ummah, para sahabat dan tabi'in, dan orang-orang yang mesti para sahabat dengan baik. Bahwasanya orang yang tidak tasdik dengan lisannya padahal dia punya kemampuan untuk tasdik dengan lisan, tidaklah disebut mukmin dengan ijma' salaf. Ada orang yang bisa punya tasdik dalam hati Allah itu Isa, Muhammad utusan Allah, namun dia tidak bersyahadat, yang merupakan tasdik lisannya, maka dia bukan mukmin dengan ijma' salaf. Kemudian subhat as-sa'irah yang berikutnya adalah ucapan Umar radhiyallahu anhu. Umar pernah mengatakan, "Zawartu fi nafsi maqalatan aradtu an aqulaha." Aku siapkan dalam hatiku satu ucapan yang ingin aku ucapkan. Maka kata Syaikh, perkataan Umar ini adalah bantahan untuk as-sa'irah. Sebagaimana penjelasan pakar bahasa Arab Abu Ubaid Qasim bin Salam, beliau mengatakan taswir di sini maknanya adalah memperbaiki dan menyiapkan kata-kata. Qal Abu Bait mengatakan, Qal Abu Zaid mengatakan, muzawwah minar karam dan muzawwah itu maknanya sama. Artinya adalah al-muslah al-hasan, perkataan yang disiapkan dan perkataan yang baik. Kemudian pakar bahasa selain Abu Ubaid mengatakan zawartu fi nafsi maqalatan, maknanya adalah aku siapkan untuk aku katakan. Sehingga kalimat ini ia dulu menunjukkan anna quddira fi nafsihi ma yuridu ayahu. Dia Umar Ibn Khattab itu telah memperkirakan dalam dirinya apa yang dia ucapkan, namun belum dia ucapkan. Fa'ulimah, maka ingat, belum dia ucapkan, cuma baru disiapkan di dalam hati, belum diucapkan. Itu namanya zawartu maqalatan, aku menyiapkan perkataan. Itu bukan perkataan, ya kan? Aku menyiapkan perkataan dalam hati, berarti perkataan bukan. Sehingga fa'ulima, maka diketahuilah dari perkataan Umar ini bahasanya tidaklah disebut qaul illa idza qila bil lisan, tidaklah disebut qaul kecuali jika diucapkan dengan lisan, dan sebelum itu tidak disebut qaul. Akan tetapi beliau cuma muqaddir, menyiapkan di dalam dirinya sesuatu yang ingin untuk dia ucapkan. Semacam seorang itu menyimpan di dalam dirinya kalau dia akan berhaji, dia akan sholat, dia akan bepergian dan yang lainnya. Maka apa yang dia inginkan, ucapan dan perbuatan yang dia inginkan itu baru potret dalam benak yang dipersiapkan di dalam hati. Dan potret semacam ini tidak disebut kaul dan tidak disebut amal kecuali jika telah wujidat, diwujudkan fil kharij, di alam nyata. Sebagaimana seorang itu tidak disebut orang yang berhaji dan orang yang sholat kecuali perbuatan-perbuatan ini diwujudkan di alam nyata. Oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh seseorang berupa perkataan yang haram atau perbuatan yang haram tidak tercatat sebagai dosa atasnya sampai dia ucapkan dan dia lakukan. Sedangkan apa yang diniatkan oleh seseorang berupa ucapan yang baik dan perbuatan yang baik hanyalah tercatat untuknya satu kebajikan saja. Dan jika ucapan dan perbuatan baik tersebut telah benar-benar menjadi ucapan dan perbuatan, maka dicatat untuknya 10 kebajikan sampai 700 kali. Wa uqifa alaihi dan dia juga akan mendapatkan hukuman jika dia mengucapkan atau melakukan perbuatan yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bahas, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang di batin dalam hatinya selama tidak diucapkan dan selama tidak dilakukan. Kemudian subhat as-sa'irah yang terakhir adalah ucapan syair. Ucapan seorang penyair yang disebut al-akhtal. Adapun bait syair yang diceritakan adalah ucapan al-akhtal, yaitu al-akhtal mengatakan innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya yang namanya kalam itu di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, sedangkan lisan itu cuma dalil untuk hati. Maka jawabannya berkaitan dengan sa'id-sa'ir yang dinisbatkan kepada akhtal, pertama adalah jawaban yang pertama, di antara manusia ada yang mengingkari kalau ini adalah sa'irnya akhtal. Mereka mengatakan bahasanya mereka telah mengecek Dawawin, buku kumpulan sa'irnya akhtal, ontologi bahasa Indonesianya, lalu mereka tidak menjumpainya. Inilah pendapat Abu Muhammad bin Khashab. Jawaban yang kedua, sebagian orang mengatakan bahasanya redaksi yang benar bukan innal kalama, namun redaksi yang benar adalah innal bayana. Walau tajam muhtajun, seandainya ada orang yang beralasan tentang satu masalah dengan hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi, tentu mereka, orang-orang as-sa'irah, mengatakan ini adalah hadis ahad. Wayakunu padahal hadis ahad tersebut satu hal yang disepakati ulama untuk dibenarkan beritanya dan disikapi dengan menerimanya. Itu hadis, apalagi cuma sekedar bait syair yang diperselisihkan. Wadil bait, sedangkan bait syair dari akhtal tadi tidak sahih penukilannya dari si akhtal dengan sanad yang sahih, baik dengan sanad yang ahad ataupun sanad yang lebih dari ahad. Nah, curang orang as-sa'irah itu. Maka tidak menerima hadis ahad. Mereka tidak menerima hadis ahad untuk masalah akidah. Lah ini bait syair yang jangankan ahad saja tidak, kok diterima? Bahkan para pakar bahasa Arab juga tidak berijma untuk menerimanya. Fakai fayas budi adina syai'in minal lughati, maka bagaimanakah dengan sekedar potongan bait syair ini ditetapkan satu makna dalam bahasa, lebih-lebih lagi kemudian digunakan untuk membuat musamat definisi kalam. Kemudian jawaban yang lain, kita katakan pengertian kalam dan kaul dan semacamnya itu tidak perlu pada ucapan penyair, karena namanya kalam dan kaul adalah telah diucapkan oleh orang-orang terdahulu dan belakangan dari para pakar bahasa, maka mereka telah mengerti maknanya dalam bahasa mereka sebagaimana mereka mengetahui definisi kepala, tangan dan kaki. Tidak butuh kita dengan bait syair ini. Jawaban yang lain, orang yang menggunakan bahasa Arab itu yang jadi hujah adalah istikmal mereka, penggunaan mereka dalam bahasa. Itu yang jadi hujah adalah penggunaan pemilik bahasa. Penggunaan pemilik bahasa lil alfa untuk satu kata dengan makna-makna, dengan maknanya, bukan dengan definisi yang mereka buat. Karena pengguna bahasa yang Karena pakar bahasa yang menggunakan bahasa Arab, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan kepala definisinya demikian, tangan definisinya demikian, kalam definisinya demikian, warna definisinya demikian. Namun apa? Mereka cuma menggunakan istilah-istilah ini yang menunjukkan pada makna tertentu. Dari situ kita ketahui makna, kita ketahui bahasa mereka. Maka kita ketahui dari mana? Dari penggunaan keseharian mereka. Fa'ulima, maka diketahuilah bahasanya aftal tidaklah bermaksud dengan bait saya yang di atas untuk menyebutkan definisi kalam. Ya bukan? Bermaksud untuk menyebutkan definisi kalam. Dan tidak ada satupun para penyair yang punya niatan semacam itu, albatata sama sekali. Namun maksud aftal, jika bait syair tadi memang perkataan aftal, maksud aftal adalah sebagaimana penafsiran yang diberikan oleh para pembeli tafsir untuk syair. Makna perkataan al-aftal adalah aslul kalam minal fu'ad. Asal muasal kalam itu dari hati, itulah makna yang ada dalam hati. Maka jika seorang itu berkata-kata dengan lisannya yang tidak ada di dalam hatinya, maka jangan percaya. Nah, ini makna bait aftal di atas. Asal muasal kalam dalam hati, kalau ada orang ngomong tidak berasal dari hatinya, tidak sesuai dengan hatinya, maka jangan dipercaya. Sehingga berdasarkan penafsiran semacam ini, maka bait syair al-aqsal itu sebagaimana ucapan orang-orang munafik yang Allah ceritakan. Allah ceritakan bahasanya mereka berkata-kata dengan lisan mereka yang tidak mereka yakini di dalam hati mereka. Bukti benarnya penafsiran ini adalah bait syair sebelumnya. Al-aqsal mengatakan, wala yujibannaka min khatibin khutbatun. Janganlah kamu kagum-kagum dengan ceramahnya orang yang ceramah. Hatta yakuna ma'al kalami asila. Sehingga ceramahnya tersebut adalah ceramah yang berasal dari dasar, yaitu dari hatinya. Bukan hanya sekedar mulut yang berbusa-busa dengan bahasa yang indah, namun berbeda dengan keinginan hatinya. Innal kalama la fil fuati wa inna ma jilal lisanu alal fuati dalila. Maka bait syair sebelumnya ini adalah bukti benarnya penafsiran tadi. Asal muasal kalam itu dalam hati, jika ada orang yang berkata-kata dengan lisannya dan itu tidak ada dalam hatinya, maka jangan dipercaya. Maka aftal melarang orang itu terkagum-kagum dengan ucapan yang nampak sampai dia mengetahui isi hatinya. Oleh karena itu aftal mengatakan hatta yakuna ma'al kalami asila. Lihat, aftal mengatakan ma'al kalami. Dalilan, maka ini bukti bahwasanya kata-kata al-zahir yang sudah nampak, yang sudah diucapkan, nah itulah yang disebut kalam. Meskipun tidaklah kita ketahui apakah makna kalam ini sudah ada pada hati orangnya. Sehingga yang benar, perkataan akhbal itu adalah hujjatun alaihim. Yang benar kata Syaikhul Islam, perkataan akal dalam bait syair di atas itu adalah menunjukkan kelirunya definisi kalam menurut asy'ariyah, bukan dalil yang mendukung asy'ariyah, kecuali jika dipotong. Dan kalau agak utuh bait syair sebelumnya itu disampaikan, maka menurut akal ucapan itu disebut kalam. Hatta yakuna ma'al kalami asila. Ma'al kalam sudah disebut kalam. Khutbah, ceramah disebut kalam. Faqad istamala syi'rahu ala hada wa hada. Maka afdal itu telah memuat syairnya dengan pengertian ini dan itu. Kemudian perkataan afdal ma'al kalam di sini mutlak. Sedangkan idal kalam ala fil fuadi, ini muqayyad. Dan yang dimaksud dengan idal kalam ala fil fuadi, yang dimaksud afdal adalah asal muasalnya kalam. Itulah makna yang menjadi maksud dari kalam. Sedangkan lidah, lidah itu cuma dalil saja, cuma penunjuk saja. Wabil jumlah, maka ringkasnya, siapa yang membutuhkan untuk mengetahui definisi kalam dalam bahasanya orang Arab, Persia, Romawi, Turki dan berbagai jenis manusia dengan perkataan seorang penyair, maka dia adalah manusia yang paling jauh dari metodologi penelitian, orang yang paling jauh dari pengetahuan tentang metode untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian bahasan berikutnya untuk syair al-aftal. Syair al-aftal itu minal muwalladin. Itu adalah minal muwalladin, penyair belakangan, bukan penyair tempo dulu. Dan al-aftal itu adalah Nasrani kafir musallif, punya akidah trinitas. Sebagai namanya saja aftal, aftal diambil dari kata-kata kotor, maknanya adalah fasadun, maknanya adalah kerusakan. Itu fasadun fil kalam, rusak omongannya. Kalau omongannya rusak, ya tidak boleh jadikan dalil. Dan dia ditambah Nasrani, dan orang-orang Nasrani sungguh mereka telah keliru dalam definisi kalam. Atau Nasrani, dan Nasrani itu seluruhnya definisi kalamnya keliru. Kalau mereka definisi kalamnya benar, mereka gak jadi Nasrani. Definisi firman menurut Nasrani itu keliru. Seandainya mereka definisi firman menurut mereka itu benar, mereka gak jadi Nasrani. Dimana letak? Kok bisa dikatakan kita hukumi semua Nasrani itu keliru dalam masalah definisi firman, definisi kalam, definisi perkataan? Baca al-Masih al-Fa'im bin Nasih. Karena mereka punya keyakinan, mereka menetapkan bahasanya al-Masih yaitu Isa putra Maryam al-Fa'im bin Nasih, yang itu adalah zat yang adalah satu zat yang berdiri sendiri terpisah dengan Allah. Mereka katakan al-Masih adalah firman Tuhan. Ini orang Nasrani. Orang Nasrani itu seluruhnya punya definisi kalam yang aneh. Mereka katakan bahasanya Isa putra Maryam itu adalah firman Tuhan. Isa putra Maryam itu firman Tuhan. Padahal Isa itu adalah makhluk yang berdiri sendiri terpisah dari dengan Allah. Dan yang namanya kalam seseorang tidak akan terpisah dari orangnya. Ini definisi yang benar. Yang namanya kalam seseorang tidak akan terpisah dari orangnya. Perkataannya perdana itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini perkataan perdana, itu perdana, tidak bisa. Tidak bisa berdiri sendiri. Ini perkataan manusia, ini manusianya. Tidak bisa. Ini budi, ini perkataan budi, tidak bisa. Yang namanya firman, yang namanya perkataan itu tidak terpisah dari yang punya firman, yang mengatakan. Nah, Nasrani itu aneh definisi kalamnya. Zat yang berdiri sendiri yaitu Isa putra Maryam itu disebut kalam Tuhan, itu disebut firman Allah. Kan keblinger definisi kalamnya. Kalam itu sesuatu yang berdiri sendiri terpisah dari sahibul kalam. Nah, ini definisi yang tidak benar. Maka lumrah kalau aktol mengatakan tadi. Lumrah kalau keliru, ya, karena memang secara umum Nasrani definisi kalamnya keliru. seandainya mereka definisi firmannya itu benar, mereka akan murtad dari Nasrani. Masa Yesus disebut firman Allah? Yesus kok firman Allah? Gimana firman kok satu benda yang berdiri sendiri? Tidak benar ini. Wah, ini ngawur ini. Definisi yang menyelisihi semua manusia. Semua manusia sepakat yang namanya firman itu tidak akan terlepas dari yang punya firman, kecuali orang Nasrani. Maka orang Nasrani itu matematikanya aneh, definisi bahasanya juga aneh. Definisi firman itu aneh, gitu ya. Matematikanya aneh, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu matematikanya aneh, definisi firmannya itu juga nyeleneh. Gak ada di dunia ini yang beranggapan bahasanya firman itu satu benda yang berdiri sendiri di luar. Ini omongan kambing, ini kambingnya. Tidak bisa. Omongan kambing itu jadi satu dengan kambing. Masa ini omongan kambing, ini kambing. Tidak bisa. Ini omongan presiden, nah, presidennya itu. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan. Itu pengertian kalam ya. Menurut internasional ini muslim dan kafir, kecuali Nasrani. Sumpah, kalau akal punya definisi yang keliru tentang masalah skala. Ya, demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.